Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala mu'allifu hafizahullah ta'ala fi kitabih Fikil Asma'il Husna Al-mu'minu as-sadiqu. Wa qad warada ismullahil mu'min fi ayatin wahidatin hiya qawlu ta'ala Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wal imanu yarji'u ma'nahu ila tasdiki wal ikrar wa ma yaqtadihi dhalika minal irsyadi wa tasdikis salikin wa iqamatil barahina ala sidakihim fahuwa ta'alal mu'minul ladhi huwa kama asna ala nafsihi وفوق ما يثني عليه عباده ولهذا قال مجاهد رحمه الله تعالى المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو وهي شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهد وهو الله رب العالمين لأعظم مسهود به وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياهنا عبد وإياهنا استعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Qala al-musannif hafizahullah, berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'il Husna Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, semoga Allah menjaga keduanya. Nama Allah Al-Mu'min As-Sadiq, di antara nama-nama Allah yang termaktub dalam Quran maupun Sunnah adalah nama Allah Al-Mu'minu As-Sadiqu. Waqad warada ismullahil mu'min fi ayatin wahidah. Nama Allah al-mu'min terdapat dalam satu ayat saja dalam kitabnya. Hiya qawluhu ta'ala, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Hasyr, firman Allah ayat ke-23 berbunyi huwallahu alladhi la ilaha illahu. Ialah Allah yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia. Al-Malikul Quddus, Raja yang maha suci, as-salamul mu'min. Nama Allah as-salam, biarlah Tuhan yang maha selamat dari segala keburukan, celaan, dan menyelamatkan hambanya al-mu'min. Ya, yang membenarkan hamba-hambanya yang jujur dari golongan para nabi, itulah mu'min. Dan memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dari segala macam ketakutan, itulah al-mu'min. Al-muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah, Amma Yushrikun. Dialah Al-Muhaimin, dialah Al-Aziz, dialah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Wal-imanu yarji'u ma'nahu ila tasdiq wal-iqrar. Makna al-iman, kata-kata mu'minun, dari kata-kata amana yu'minu, mu'minun, imanun. Kembali kata-kata iman ini kepada makna at-tasdiq, pembenaran, wal-iqrar, pengakuan. Jadi makna al-mu'min membenarkan, mengakui. Al-mu'min, seorang mu'min adalah orang membenarkan Allah sebagai Tuhannya, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mu'min mengakui sebagai Muhammad adalah utusannya, membenarkan Muhammad sebagai utusannya. Inilah arti al-iman, mu'min. Jadi arti al-mu'min adalah membenarkan dan mengakui. Wa ma yaqtadihi dhalika min al-irsyad wa tasdiq as-sadiqin. Apa yang terlahir daripada nama tersebut, ya, yaitu al-irsyad. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, wa tasdiq as-sadiqin, membenarkan hamba-hambanya yang jujur dari golongan para nabi dan para wali-walinya. Itulah makna mukmin. Allah benarkan para nabi-nabinya apa yang mereka sampaikan. Allah membenarkan juga para wali-walinya tentang apa yang mereka katakan. Wa iqamatul barahin ala sidqihim. Kemudian Allah tegakkan bukti-bukti atas kebenaran apa yang mereka katakan, berupa mukjizat maupun karamat. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para nabi-nabinya dikirimkan mukjizat, tanda-tanda yang luar biasa yang mengalahkan segala sesuatu di luar kebiasaan manusia. Kepada wali-walinya dikirimkanlah apa? Karamat. Jadi Allah benarkan mereka, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan. Inilah makna al-mu'min. Allah tegakkan atas apa yang mereka sampaikan berupa mukjizat maupun karamat. Fahuwa ta'ala al-mu'min alladhi huwa kama athna 'ala nafsihi. Maka dialah Allah yang memiliki nama al-mu'min. Ya, yang menarikkan para hamba-hambanya, para nabinya. Alladzi wa kama athna 'ala nafsihi, sebagaimana dia telah memuji dirinya, wa fawqa ma yuthni 'alaihi ibaduhu, di atas pujian hamba-hambanya atasnya. Walihadza qala Mujahid rahimahullah, karena itulah berkata Mujahid semoga Allah merahmatinya, al-mu'minu alladzi wahhada nafsahu. Dialah Allah al-mu'min yang membenarkan, yang mengakui, yang mengesakan dirinya dalam firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia semata. Wahya syahadatun azimah, inilah persaksian maha agung, karimah yang maha mulia, min a'zami syahidin. Persaksian dari saksi yang begitu agung. Wahuwallahu rabbul alamin. Dialah saksi Allah Tuhan pencipta alam semesta. Li'a'azami masyhudin bih. Mempersaksikan sesuatu yang paling agung. Wahuwa tauhidullah, yaitu mengesakan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Wa ikhlasud dinilah, dan murnikan ketundukan hanya kepadanya. Maka inilah nama al-mu'min. Allah membenarkan, mengakui. Di antaranya yang terbesar adalah Allah membenarkan dirinya, mengakui dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang hak diibadati. Tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Naam. Wa min hadzal ma'na ma rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa ghayruhuma an Abi Ishaq anil Agharri Abi Muslimin أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا للملك لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. كمل. قال أبو إسحاق. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه. قلت لأبي جعفر ما قال؟ قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. Ruziqahunna inda mautihi lam tamassahu an-naru. Wa min hadzal ma'na, dan yang semakna dengan apa yang terjelaskan di atas adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lain-lainnya dari hadis dari jalur Abu Ishaq dari Al-Aghar Abu Muslim bahwasanya dia pernah bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya kedua-duanya pernah bersaksi atas Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza qala al-'abdu," jika seorang hamba berkata, "La ilaha illallah wallahu akbar," tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dia adalah Tuhan yang Maha Besar. Qala yaqulu yaqulullahu tabaraka ta'ala, maka Nabi berkata, bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Sadaqa 'abdi," hambaku benar. "La ilaha illa ana," tidak ada Tuhan memang selainku. "Wa ana akbar," dan akulah yang Maha Besar secara mutlak. Maha Besar dalam segalanya. Ya, Jalla wa Ala. Nah. Kemudian, "Wa idza qala la ilaha illallah wahdah," jika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, qal, jika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang hak yang diberati kecuali Allah semata, maka berkatalah Allah, "Sadaqa 'abdi," hambaku benar. Tidak ada Tuhan kecuali saya semata. Jika hamba berkata la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, Allah akan berkata, "Hamba ku benar, tidak ada Tuhan selain aku dan tak ada sekutu bagiku." Jika hamba kembali berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu ya al-mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, maka Allah akan berkata, "Hamba ku benar, memang akulah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali aku, tak ada sekutu bagiku." Jika hamba berkata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dia adalah pemilik kerajaan dan segala pujian, maka Allah berkata, "Hamba ku benar, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selainku, pemilik kekuasaan dan pujian." Dan jika hamba berkata la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala semata, Allah akan berkata, "Sadaqa 'abdi," hamba ku benar, memang tidak ada Tuhan kecuali saya dan tidak ada daya upaya kecuali dengan saya. Berkata Abu Ishaq, "Aku bertanya kepada Al-Aghar tentang sesuatu perkara." Berkata Abu Ishaq, berkata Al-Aghar tentang sesuatu perkara aku tak pahami. Aku bertanya kepada Abu Ja'far, "Ma qala," apa yang dikatakan oleh ia Al-Aghar, qala, dikatakan oleh Al-Aghar ketika bertanya kepada Abu Ja'far, apa yang dikatakannya, "Man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahunnaru barang siapa yang diberikan Allah taufik mengucapkan kata-kata di atas ketika mau mati, ketika mau meninggal, maka dia tidak akan sentuh oleh api neraka. Naam. Fahadi sa'adatun 'azimatun min Allah li nafsihi bi wahdaniyatihi wa tasdiqi wa tasdiqun lisyahidina bidzalika min ibadihi. Wa hadha tasdiqu min Allah li ibadihi asyahidina lahu bitauhid. Wa kadzalika ta'yiduhu lahum bil hujjati wal barahin. Kulluhu min dalail ismihi al mu'min. Wa hadhihi syahadatun 'azimatun min Allah, inilah persaksian yang maha agung dari Allah, li nafsihi bi wahdaniyatihi, persaksian untuk dirinya tentang keesaannya, wa tasdiqun lisyahidina bidzalik min ibadi, dan Allah membenarkan para penyaksi yang mempersaksikan hal itu pula, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala pula, dari golongan hamba-hambanya. Wahada tasdiqu min Allah li ibadihi syahidin lahu bitauhid. Inilah pembenaran tasdiq ya dari Allah kepada hamba-hambanya yang mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ta'yiduhu lahum bil hujjah wal barahin. Kemudian Allah perkuat mereka ya dengan hujjah-hujjah, bukti-bukti, tanda-tanda, mukjizat, karamat. Ya kulluhu min dalail ismil mu'min, semua ini adalah bagian daripada ya dampak daripada nama Allah Subhanahu wa taala al-mu'min, yang intinya al-mu'min dalam beberapa paragraf yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala ya, mempersaksikan tentang keesaan dirinya. Kemudian Allah membenarkan pula persaksian hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perkuat persaksian mereka dengan hujjah, burhan, dengan bukti berupa mukjizat maupun karomat atas kebenaran apa yang mereka katakan, yang mereka sampaikan. Nah, qala Ibnu al-Qayyim rahimahu ta'ala min asma'ihi al-mu'minu wa huwa fi ahadil tafsiraini al-musaddiku alladhi yusaddiku as-sadiqina bima yukimu lahum min syawahidi sidqihim fa huwa alladhi saddaqa rusulahu wa anbiya'ahu fima ballagu anhu wa syahida lahum bi annahum sadiquna bid dalail allati dalla biha ala sidqihim qada'an wa khalqan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara nama Allah adalah nama al-mu'min. Dan di antara satu tafsiran kata-kata al-mu'min adalah al-musaddiq, membenarkan. Allah Maha membenarkan. Alladhi yusaddiqu as-sadiqin, dialah Allah yang membenarkan hamba-hambanya yang jujur. Bima yuqimu lahum min syawahid sidqihim, jangan menegakkan persaksian atas kebenaran apa yang mereka katakan dengan berbagai macam bukti-bukti. Ya, fahuwa alladhi saddaqa rusulah, ialah Allah yang telah membenarkan para rasul-rasulnya. Wa anbiya'ah, para nabi-nabinya. Fima ballagu an, terhadap apa yang Allah yang mereka sampaikan dari Allah. Wa syahida lahum bi annahum sadiqun, dan Allah bersaksi bahwa para nabi-nabi itu adalah benar, jujur. Bidalail allati dalla biha ala sidqihim, dengan berbagai macam bukti-bukti menunjukkan kebenaran mereka. Qada'an, baik dalil tersebut berupa ketentuan qada kauni Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalqan, berupa segala macam bentuk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti kebenaran apa yang mereka sampaikan. Fa innahu subhanahu akhbara wa khabaruhu as-sidqu, karena Allah ketika memberitakan sesuatu itu berita, maka sungguh berita Allah adalah benar. Wa qawluhu al-haq, perkataannya pun benar. Naam. Fa innahu subhanahu akhbara wa khabaruhu as-sidqu wa qawluhu al-haq annahu la budda an yuriyal ibadu min al-ayati al-ufukiyyati wan nafsiyyati ma yubayyinu lahum anna al-wahya an yuriyal ibada min al-ayati al-ufukiyyati wan nafsiyyati ma yubayyinu lahum anna al-wahya alladhi ballagat rusuluhu haqqun. Fa qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, ay al-Qur'an, fa innahu huwal mutaqaddim fi. Wa qawlu ta'ala قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ثُمَّ قَالْ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. كمل فاش. فشهد سبحانه لرسوله بقول أن ما جاء به حق. فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق ووعده أن yuriyal ibada min ayatihi al-fi'liyati al-khalqiyati ma yashhadu bidhalika aydan summa dhakara ma huwa a'dam min dhalika wa ajal wa huwa shahadatuhu subhanahu ala kulli shay'. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, fa innahu subhanahu akhbar, sesungguhnya Allah memberitakan, wa khabaruhu sidqu, dan berita yang datang dari Allah adalah benar. Wa qawlul haq, perkataannya pun benar. Annahu la budda an yuriyal ibadah minal ayat, dia berjanji akan menunjukkan kepada hamba-hambanya minal ayatil ufuqiyah, berupa tanda-tanda di segala penjuru, ya, di atas yang kita lihat berupa langit yang terbentang begitu luasnya, tingginya, kokohnya, bintang-bintang, lautan, samudra, gunung-gunung. Ini namanya al-ayatul ufuqiyah, tentang kebenaran Allah Jalla wa'ala. Dialah Tuhan yang berhak disembah, dan kebenaran para rasulnya yang menyeru manusia agar menyembah Tuhan yang satu. Allah akan tunjukkan kepada mereka segala macam tanda-tanda kebesarannya dalam segala penjuru. ya, min al-ayatil ufuqiyyah wan nafsiyyah. Dan Allah tunjukkan juga kebenarannya, ya, yang terdapat dalam diri manusia. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihat bahwasanya yang menciptakan kita adalah Tuhan yang maha, ya, perkasa, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha pemurah, maha penyayang. Ya, Allah akan tampakkan kepada hamba-hambanya berupa tanda-tanda kebesarannya di segala penjuru, namanya al-ayatul ufuqiyah. Dan dalam diri-diri manusia sendiri terdapat banyak tanda kebesaran Allah. Kalau kita pikirkan dan bicarakan satu persatu tak selesai-selesai. Ya, jari tangan kita ini, bahasa Arabnya al-basmah, ya, berbeda-beda. Tak ada satu pun makhluk yang sama. Sidik jarinya berbeda-beda. Berapa banyak jumlah makhluk. Subhanallah. Ilmu yang paling terakhir namanya DNA. Begitu menakjubkan. Dahulu kala orang-orang Arab untuk mengetahui si fulan adalah anak si fulan, dan namanya ilmu, ya, al-kifayah. Orangnya namanya al-qafi. Dari kaki dia lihat, dia tahu ini anak si ini. Ketika lewat Rasulullah, ketika lewat seseorang ahli al-qiyafah, al-qiyafah. Ahli qiyafah tahu dia dari kaki-kaki, dia lihat ketika itu Rasul tidur bersama Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah. Usamah ini tubuhnya berkulit hitam karena ibunya Ummu Aiman berkulit hitam, bapaknya Zaid berkulit putih, tapi dia mengambil warna ibunya. Ketika dia melihat al-qiyafah, orang yang mengetahui ini, melihat kaki kedua anak ini beranak, dia tak pernah kenal dengan keduanya. Dia berkata, hadza min hadza, ini dari ini. Tak ada ilmu DNA ketika itu. Subhanallah, tapi mereka bisa. Ya. Sekarang muncul ilmu DNA yang sudah mati pun bisa diambil darinya, diketahui ini anak si fulan. Allahu Akbar. Ya. Melihat bagaimana kejadian manusia yang begitu menakjubkan. Ya, bagaimana proses manusia menjadi manusia dari berjuta-juta sperma yang menempel dalam rahim bercampur dengan sel telur, ya, kemudian lambat laun menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi manusia berbentuk. Subhanallah, bagaimana dahsyatnya penciptaan rahim sang ibu ketika kita adat, masya Allah, tabarakallah, tak tampak pada seorang perempuan itu ada rahim. Kemudian ternyata dalamnya bisa menyimpan bayi sampai beberapa kilo, 4 kilo, 5 kilo. Elastis telah keluar kembali. Allahu Akbar. Dalamnya banyak dinding-dinding. Ya, agar sang bayi aman daripada segala macam guncangan. Allahu Akbar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian tidak akan melihat. Apalagi dalam alam yang terbentang. Allahu Akbar. Ma yubayyinu lahum anna al-wahya alladhi ballaghat rusulu haqq. Ini menunjukkan wahyu yang disampaikan oleh para rasul itu benar. Allah berfirman, sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran kami, keagungan kami sebagai Tuhan yang satu-satunya yang hak disembah. Fil afaq, dalam segala penjuru yang bisa dilihat. Ya. Thumma rji'il basara karrataini yang qalibu ilaikal basur khasyan wa huwa asin. Kembalilah lihat, tengok alam semesta ini, adakah dalamnya celah? Hal tara min futur, adakah celah dalam alam semesta ini? Tak ada. Lihat kembali, capek engkau memandang mencari mana celah pada ciptaan Allah? Tak ada. Wa fi anfusihim, kami akan tampakkan kepada mereka tanda-tanda kami dalam diri-diri mereka. Subhanallah. Hatta yatabayyana lahum, agar jelas bagi mereka makhluk manusia, hamba, annahul haq, sesungguhnya Quran ini dialah hak. Ini memang perkataan Tuhan yang hak. ay Al-Quran. Sesungguhnya Quran ini adalah hak yang disampaikannya benar. Dan yang menyampaikan Quran ini kepada kita Rasul juga benar. Ya, dan Jibril yang menyampaikan daripada Allah kepada Rasul juga benar. Dan isinya adalah kebenaran belaka. Yang mengatakannya adalah Tuhan yang Maha Benar. Fa inna huwa al-mutaqaddim fi qawlihi al-qul ara'aytum in kana min indillah thumma kafartum bih. Yang mana dahului sebelumnya ayat ini, katakan Muhammad ara'aytum, ya, tidak akan melihat in kana min indillah, jika memang benar-benar Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, thumma kafartum bih, kemudian kafir dengannya padahal dia telah menegakkan banyak tanda-tanda kebenarannya dalam alam semesta, dalam diri manusia. Thumma qala, kemudian Allah berkata, awalam yakfi bi rabbik, tidakkah cukup bagi Tuhanmu mempersaksikan kepada hamba-hambanya, annahu ala kulli syai'in syahid, dialah Tuhan yang atas segala sesuatu maha mempersaksikan. Ya. Fa syahida subhanahu wa rasuli bi qawlihi, maka dialah Allah mempersaksikan atas Rasulnya dengan perkataannya, anna ma ja bil haqqi haqqun, bahwa apa yang dibawa Nabi itu adalah benar. Wa'aduhu wa'adahu, dan Allah berjanji kepada Nabi tersebut, an yuriyal ibadah, Allah akan tampakkan kepada hamba-hamba, min ayatil fi'liyatil al-khalqiyah, daripada segala macam tanda-tanda kebesaran Allah dalam perbuatan-perbuatannya yang maha bijaksana, al-khalqiyah, dalam penciptaannya maha bijaksana. Ma yashhadu bidhalika aidan, yang persaksikan kebenaran tersebut. Thumma dhakara ma huwa a'zam min dhalik wa ajal, wa huwa shahadatuhu subhana ala kulli syai'. Kemudian yang lebih besar daripada itu, lebih agung, yaitu Allah mempersaksikan bahwasanya Dia adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, menyaksikan segala sesuatu. Naam. Wa hadha ma'na qawli Qatadah rahimahullah ta'ala, al-mu'minu aminun liqawlihi annahu haqqun, kama anna min dalail ismihi al-mu'min ta'minul khaifi. Hasbuka. Wa hadha ma'na qawlihi qawli Qatadah rahimahullah, al-mu'minu aminun liqawlihi annahu haqqun, atau amana liqawlihi annahu haqqun. Orang mukmin adalah orang yang membenarkan perkataan Allah SWT bahwa Dia adalah Tuhan yang hak. Kama anna min dalail ismihi, ini tafsiran yang kedua dari nama Allah Al-Mu'min. Jadi yang pertama, mempersaksikan, membenarkan apa yang Dia sampaikan, membenarkan para rasul-rasulnya menyampaikan berita daripadanya, dan menegakkan atas kebenaran tersebut bukti-bukti hujjah. Ini makna pertama Al-Mu'min. Kenapa Allah disebut dengan nama Al-Mu'min? Karena Dia membenarkan dirinya, Dia adalah Tuhan yang hak, menegakkan persaksian hal tersebut, kemudian membenarkan para nabinya, para rasulnya, dengan apa yang mereka sampaikan. Yang mereka sampaikan adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditegakkan pembuktian tersebut dengan apa? Mukjizat. Ya, adapun makna kedua, makna al-mu'min, kama anna min dalail ismihi al-mu'min ta'minul khaif. Makna yang kedua adalah Allah disebut dengan nama al-mu'min yang memberi keamanan, karena Dialah yang memberikan keamanan bagi segala macam makhluknya yang dalam ketakutan. Ta'minul khaif, ini makna kedua al-mu'min, yang mengamankan hamba-hambanya daripada rasa takut ketika datang melanda, sehingga datanglah keamanan, ketenteraman jiwa, karena bergantung dengan Tuhan yang Maha Kuat. Ya, setiap hamba menjalani dalam hidupnya berbagai macam ketakutan. Takut gagal dalam hidupnya, dalam rumah tangga. Takut gagal meraih cita-citanya, masa depannya. Ya, gagal dalam profesinya, dalam kerjaannya. Banyak ketakutan. Takut dengan kezaliman orang-orang zalim. Takut daripada musuh-musuhnya. Takut daripada pencurian, perampokan, penipuan, segalanya. Maka Allah memberikan keamanan bagi mereka. Naam. Wadhalika bi'ta'ihi al-amana wa huwa diddul ikhafah. Qala Allah Ta'ala, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wa qala Ta'ala, wala yubaddilannahum mim ba'di khawfihim amna. Ya. Jadi nama Allah Al-Mu'min karena dialah arti mu'min, al-mu'ammin. Al-mu'ammin maknanya memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dari ketakutan. Wa dzalika bi'athahil aman, karena Allah memberikan rasa aman, tentram, ketenangan. Wa huwa diddul ikhafah, kebalikan daripada al-ikhafah. Ya, al-ikhafah adalah memberikan rasa takut. Syaitan senantiasa memberikan kepada manusia rasa takut dan ketakutan. Takut fakir, takut miskin, buatlah ini, kerjakan itu. Ya, andai kata kau sekarang tak pandai-pandai nipu, kau akan fakir dan kau akan miskin. Lihatlah orang semua nipu hidupnya. Tak nipu tak berhasil, yang berhasil ada yang pandai menipu. Itu daripada syaitan. Ya, dibuat ketakutan manusia untuk menegakkan kebenaran. Kalau kau tegakkan kebenaran, risikonya berat loh. Lihat si fulan, dibuang oleh kaumnya. Lihat si Alan, dikucilkan. Lihat, dimutasikan dia. Terlampau jujur sekarang payah. Jujur tebujur. Ini kata siapa? Syaitan. Yang memberikan ketakutan kepada manusia. Allah memberikan aman. Kata Allah, selama engkau ada di atas jalanku, engkau aman. Aku yang jamin, garansi dariku. Mengapa kau takut? Aku pemilik segalanya. Ya, kau takut dengan kemiskinan, pemilik alam semesta ini aku. Kau jujur saja, jangan menipu-nipu. Ya, akan kuberikan kepadamu, rezekimu sudah kujamin. Mengapa kau takut? Subhanallah. Banyak orang dalam ketakutan-ketakutan, kalau aku kerja ini lepas, bahaya, tak makan aku mati. Aku kasih makan apa keluarga aku semua? Aku kasih makan batu. Itu datang daripada syaitan. Allah al-mu'min, al-mu'min dialah memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Tak usah kau pikirkan rezekimu, sudah aku tanggung. Jauh-jauh hari sudah aku tanggung semua rezekimu, sebelum kau lahir sudah aku tuliskan apa yang kau takutkan, itu ku jamin lu. Yang penting kau fokus beribadah kepada aku, rezekimu sudah aku amankan. Al-mu'min artinya yang memberikan keamanan, rezekimu sudah aman. Kantong-kantong tempat bersembunyian rezekimu pun sudah semuanya aku tentukan. Ya alama mustaqarraha wa mustaudaaha. Dia mengetahui di mana tersimpan rezeki tersebut. Di mana kantong-kantongnya? Mengapa kau takut? Tenang saja, sembah saja Tuhan pemilik Ka'bah ini. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Andai kata kalian sembah Tuhan pemilik rumah ini, dia akan berikan rezeki berupa makanan yang membuatkan kenyang daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf, yang akan memberikan kepada mereka keamanan dari ketakutan. Allahu Akbar. Takut fakir, takut miskin, takut segalanya. Ya, maka mendekatlah kepada Allah Jalla wa Ala. Dialah Tuhan al-mu'min, enggak usah kau khawatir. Memberikan kepadamu rasa aman dan keamanan sebenar-benarnya. Banyak orang takut sehingga semuanya diasuransikan. Nyawa diasuransikan, mobil diasuransikan, istri diasuransikan, anak diasuransikan, takut bertakut, ketakutan berlebihan, walaupun dengan jalan-jalan haram. Semua asuransi dibuat rekening-rekening manis tentang masa depan. Tidak ada apa-apa, nanti kalau mati, anak-anak istrimu akan aman. Ini asuransi, bayar tiap bulan. Premiumnya sekian, keuntungannya sekian. Semuanya tipu-tipu. Ya, yang memberikan garansi itu Allah Jalla wa'ala, bukan hamba, bukan manusia. Ya, itulah Allah al-mu'min. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladhi at'amahu min ju', dialah yang memberi mereka makan dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, yang memberikan mereka rasa aman dari ketakutan. Bagaimana terwujud aman perut ini daripada kelaparan, aman damai suasana daripada segala macam kezaliman? Bagaimana caranya? Sembah Tuhan pemilik rumah itu, yaitu Ka'bah Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mau aman rezeki, berarti sembah Allah Jalla wa'ala. Mau aman hidup, sembah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufim amna. Allah berjanji kepada hamba-hambanya beriman, beramal saleh, diberikan kekuasaan. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Naam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mu'minu ay ammana khalqahu min an yudlimahum. Fa kullu khalq yudlimahum. An yudlimahum. Yudlimahum. Ay yudlimahum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mu'minu ay ammana khalqahu min an yudlimahum. Berkata Ibnu Abbas, nama Allah al-mu'min maknanya Allah memberikan garansi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya. Garansi. Garansi Allah yang paling kita yakini, percaya. Allah janji, aku tak menzalimi kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Saksikanlah, ketahuilah aku telah mengharamkan berbuat kezaliman atas diriku. Mampukah Allah berbuat kezaliman? Mampu, sangat mampu. Tapi dia persaksikan, dia haramkan bagi dirinya berbuat kezaliman. Bukan tak mampu. Kadang-kadang ada orang yang tak berbuat zalim. Kenapa? Tak mampu. Kenapa? Musuhnya lebih hebat daripada dia. Mau kutinju dia besar tinggi, cekeknya mati aku. Tak berani dia. Allah maha mampu kuasa, kalau dia mau dia bisa berbuat zalim. Tapi diharamkan bagi dirinya berbuat kezaliman. Inni haramtu dhulma ala nafsi, aku haramkan diriku berbuat kezaliman. Waja'altuhu bainakum haramanku, jadikan belah kezaliman itu haram antara sama kalian. Fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi. Aman daripada kezaliman Allah. Mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki nama al-mu'min yang berikan jaminan keamanan bagi kita, tak menzalimi kita, menenteramkan jiwa ketika menerima semua ketentuan takdir. Sudah payah-payah berusaha, ditipu orang juga awak. Ya. Dia merasa tenteram, takkan mungkin ini semua terjadi tanpa diketahui Allah. Tahunya Allah tuh semuanya dengan ketentuan kauninya. Mau apa dibilang, sudah ketipu, tak apalah. Sabar ajalah. Di dunia ini mungkin tak dapat ku kejar dia, nanti di akhirat itu tabunganku. Aman. Ya, sakit jiwa itu dapat dihilangkan. Kalau enggak, stres, naik darah. Ini semua takkan pernah salah takdir. Ini takdirku sudah, apa mau dibilang. Semoga ini menghapuskan dosa-dosaku yang dulu banyak ku buat. Dulu aku juga tukang tipu-tipu orang. Itulah kira-kira. Ya. Semoga ini menghapuskan dosa-dosa aku yang silam, yang lampau. Banyak kemaksiatan dulu ku buat. Inilah mungkin musibah-musibah itu dicuci Allah sekarang. Banyak hartaku ini yang tak jelas. Biarlah ini semua dicuci Allah Subhanahu wa taala. Tenang, tenteram. Dengan mengimani nama Allah apa tadi? Al-mu'min. Inilah maknanya memahami nama-nama Allah. Memiliki dampak yang begitu dahsyat terhadap diri kita. Orang datang memberikan banyak garansi, aku jamin. Jaminan orang jangan percaya. Aku garansi, tak usah percaya dengan garansi orang. Banyak yang tukang garansi penipu. Subhanallah. Langkanya amanah di zaman ini, langka selangka-langkanya. Sulit kecuali Allah rahmati kalau bisa nipu-nipu dia. Allahu Akbar. Naam. Fa kullu khaifin yusaddiqu fi luju'ihi ila Allah yasduqu fi luju'ihi. Fa kullu khaifin yasduqu fi luju'ihi ila Allah yajiduhu subhanahu mu'amminan lahu minal khawfi. Fa amnul ibadi wa amnul biladi biyadihi subhanahu. Fa kullu khaifin yasduqu fi luju'i ila Allah. Setiap hamba yang dalam ketakutan, jika jujur mengadu kepada Allah, jujur mengeluhkan ketakutannya kepada Allah, jujur bergantung kepada Allah, yajidhu subhanahu mu'amminan lah, Berkhafi, pasti akan didapatkan. Allah berikan baginya jaminan keamanan, keselamatan daripada segala macam ketakutannya. Begitu dahsyat hidup sekarang ini. Banyak sekali hal-hal yang kita takutkan. Kita takut anak-anak kita menyimpang, anak-anak kita tersesat. Begitu banyaknya fitnah. Tak ada tempat kita mengadu kecuali kepada Allah. Ya Allah, berilah keselamatan bagi keturunanku, anak-anakku. Jauhkan mereka daripada segala macam keburukan. Doa. Kalau enggak stres kita melihat perkembangan anak-anak kita yang tak bisa kita kontrol. Kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, melihat banyaknya penipu-penipu yang begitu pintar menipu manusia. Tiap hari tipuan-tipuan semua yang kita saksikan, kita dengarkan, yang sampai kepada kita. Tiap hari Anda dapat 1 juta, Anda dapat 1 juta, Anda dapat 1 miliar. Tiap hari tipu-tipuan. Subhanallah. Dengan berbagai macam ketakutan ini, mengeluhlah kepada Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Tuhan memberikan keselamatan, mengapa berlari kepada selainnya? Mengapa mencari perlindungan kepada makhluk selainnya? Mengapa mencari tempat pergantungan kepada selainnya? Dialah Tuhan yang maha kaya. Subhanallah. Fa'amnul ibadi wa amnul biladi biyadihi subhanah. Keamanan yang akan didapatkan hamba-hambanya terhadap diri-diri mereka dan keamanan pada negeri-negeri mereka, semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita heboh tiap hari sibuk dengan berbagai macam kekacauan politik, kekacauan ini, kekacauan emak-emak, kekacauan ibu-ibu di medsos, macam-macam. Subhanallah. Gonjang-ganjing yang tak jelas, ekonomi yang murat-marit, macam-macam. Padahal semua segala macam bentuk jaminan keselamatan keamanan di tangan Allah Jalla wa'ala. Negeri yang porak-poranda semua karena dosa-dosa penduduknya, kezaliman masyarakat dan rakyat, serta penguasa-penguasanya porak-poranda negeri tersebut. Subhanallah. Apapun faktor yang melorotnya suatu negeri dari segala sisi, itu gara-gara iman mereka yang bermasalah. Ya, karena mereka tidak yakni tegar imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah datangkan kepada mereka berbagai macam hal untuk mengembalikan mereka kepada Allah, berupa ujian-ujian, musibah-musibah. Ya. Naam. Wa bima taqaddam yu'lamu anna isma Allahi al-mu'min yadullu ala ma'anin 'azimatin wa umurin jalilatin yumkinu talqis ahammiha fi an-nuqad at-taliyah. Hasbuka. Ya, ini akan kita bahas insyaallah di minggu yang akan datang. Andai kata Allah berikan kepada kita umur, kesehatan, kemampuan untuk dapat kembali berkumpul di tempat ini, kita padakan sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.